إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari pembahasan jenis tauhid yang pertama dari tiga jenis tauhidullah, yakni tauhid ar-rububiyyah, yakni ifradullah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Di mana hal tersebut meliputi yakni tiga perkara sebagaimana yang disebutkan Syekh Mu'taimin, yakni terkait dengan penciptaan, pengaturan dan kepemilikan terhadap seluruh makhluknya. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam seluruh perkara tersebut. Dan sudah kita pelajari juga bahwa orang-orang musyrikin mereka mengakui jenis tauhid ini. Mereka mengakui jenis tauhid, jadi tauhid ar-rububiyyah. Ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap jenis tauhid ini semata belum menjadikan seorang menjadi muslim. Ya, belum menjadikan seorang dia dihukumi sebagai muslim. Karena kenyataan mereka, orang-orang musyrikin tersebut, mengakui jenis tauhid ini dan Rasulullah SAW tetap memerangi mereka. Dan ini sudah dipelajari ya pada pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Ya. Kita masuk perkataan berikutnya. Qala Syekh Abdullah Al-Qarawi Al-Thani Tauhidul Uluhiyah. Kata beliau yang kedua dari jenis tauhid yaitu tauhid al-uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza'u fi qadim ad-dahr wa hadithihi. Wa huwa tauhidullah bi af'ali al-ibadi. Yani maksud atau keterangannya, tauhid uluhiyah, jenis tauhid inilah yang terjadi padanya an-niza', yakni perselisihan ini antara rasul dengan para rasul dengan umatnya. Fi qadimid dahr wa hadithihi, dari sejak waktu yang lampau. Wa hadithihi, hingga masa yang sekarang dan terus hingga yaumul qiyamah. Ya, ini perselisihan ya, yang terjadi padanya antara para rasul dengan para pengikutnya dengan musuh-musuhnya dari kalangan kufar, musyrikin. Ini terus terjadi ya, hingga yaumul qiyamah. wahuwa tauhidullahi bi af'alil ibad. Di mana definisi tentang tauhid uluhiyah adalah tauhidullah bi af'alil ibad. Yani pengesaan Allah Subhanahu wa taala bi af'alil ibad, dengan yani seluruh perbuatan hamba. Yani segala bentuk peribadatan, perbuatan hamba dalam rangka ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kaddu'ai, seperti berdoa. Di antara bentuk perbuatan hamba, berdoa. Ya. Kemudian, wan nazr. Berikutnya, nazar. Wan nahr. Berikutnya, menyembelih. Ya. Dengan tujuan untuk mengagungkan zat yang ditujukan dengannya penyembelihan, ini juga hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. War raja'i wal khaufi wat tawakkuli war ragbati war rahbati wal inabah. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang sifatnya af'alul qulub, ya, perbuatan-perbuatan yakni kalbu. Kalau yang sebelumnya, ya, suatu yang nampak dari perbuatan al-jawarih, berikutnya dicontohkan oleh al-muallif. Demikian pula roja, harapan, khauf, rasa takut, tawakkul, ketawakalan, ragbah, cintaan, rahbah, rasa takut, wal inabah, dan inabah, yakni kembalinya, ya, seorang hamba kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah terjerumus ke dalam kemaksiatan padanya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, wa kullu naw'in min hadhihi al-anwa' 'alaihi dalilun min al-Qur'an. Dan masing-masing dari jenis-jenis yang disebutkan dari al-af'al, dari perbuatan-perbuatan ini, alaihi dalilun min al-Qur'an. Ya, pada masing-masingnya terdapat dalil dari Al-Qur'an. Kita lihat keterangan Asy-Syari rahimahullah terkait dengan jenis tauhid yang kedua ini. Ai an-naw'u tsani, yani kata ats-tsani, ai an-naw'u tsani min anwa'it tauhid, tauhidul uluhiyah. Yani jenis yang kedua dari jenis-jenis tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Ai ifradullah ta'ala bil ibadah. Yani pengesaan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, di dalam peribadatan. Menunjukkan dari sini bahwa af'al ifradullah taala bi af'alil ibad, af'alul ibad yang dimaksud ini ibadah, penghambaan. Ini semua hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala huwal ma'luhul ma'budu wahdahu la syarika lah. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah al-ma'luh, zat yang diilahkan, yang disembah. Al-ma'bud, yang diibadahi. Wahdahu, yang hanya dia semata yang memiliki hak untuk disembah dan diibadahi ini. La syarikalah, di mana tidak ada yang menjadi sekutu baginya, yakni bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi ini. Jadi kata wahdahu di sini taukid lil itsbat, la syarika lah di sini taukid lin nafi, karena tidaklah, ya, tauhid dikatakan tauhid kecuali jika ya terpenuhi dua rukunnya, yakni an-nafyu wal itsbat, ya, meniadakan semua yang disembah ya selain Allah dari hak untuk disembah-sembah, dan menetapkan hak ibadah atau hak penyembahan itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, oleh karenanya seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ya. Tetapi dia tidak menafikan, tidak mengingkari ya, hak peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan wahid. Jadi kalau ada seorang, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Tetapi di siang lain, dia tidak mengingkari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ya. Maka dia bukan muslim. Baik. Karena sebagaimana sudah kita lewati, definisi dari al-Islam, apa itu bisa? Al-Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu ya minasyirki wa ahli. Jadi ketika tidak ada unsur bara'ah, maka tidak terpenuhi untuk dia dikatakan sebagai seorang muslim. Dan ini perkara yang sangat ya sangat perlu untuk diperhatikan, karena di masa kita ya tersebar berbagai pemahaman sesat ya yang disuguhkan ke masyarakat, termasuk di antaranya upaya penyatuan agama, demikian juga prinsip ya silakan masing-masing berjalan di atas keyakinan masing-masing, tidak boleh untuk menghukumi ya kesyirikan itu kesyirikan, ya kekufuran itu kekufuran, karena ini menurut mereka akan merusak kehidupan toleransi beragama. Ya. Kita mengetahui bahwa Islam mengajarkan toleransi ya yang sebaik-baiknya, dan ini sesuatu yang telah ya dilihat dan diakui oleh kawan maupun lawan. Tidak ada yang lebih toleran dibandingkan kaum muslimin dengan apa yang diajarkan oleh nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa taqaddama ta'riful ibadah, dan telah berlalu ya, definisi ibadah disebutkan di sini pada halaman ke-28, sudah kita lewati definisi ibadah di mana disebutkan di halaman tersebut ta'rif ibadah ya, dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana pengertian itu terkait dengan zat ya yang dengannya seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Wa ibadah adalah suatu istilah yang mencakup meliputi setiap apa saja yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya ucapan, al-aqwal, ucapan-ucapan, wal-af'al, ataupun perbuatan-perbuatan. Al-zahirah, yang nampak, ya, wal-batinah, maupun yang tersembunyi. Ya, sebagaimana kita ketahui, bahwa al-aqwal, ya, meliputi qawlul qalb, wa qawlul lisan. Al-aqwal, meliputi qawlul qalb, wal qawlul lisan. Ya, bahwa, ucapan-ucapan meliputi ucapan hati ya, dan ucapan lisan. Sayyid. Adapun al-af'al meliputi ya, af'alul qulub, ya, af'alul lisan, af'al al-jawarih. Adapun perbuatan meliputi perbuatan-perbuatan hati ya, seperti niat ya, khauf, roja, mahabbah. Kemudian perbuatan lisan seperti zikir, ya, qiraatul Quran, kemudian af'al, al-af'al, al-jawarih, ya, amalan-amalan anggota badan, berarti salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini pengertian ibadah dari sisi zat yang dengannya seorang menghamba kepada Allah. Jadi meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kita mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, demikian pula Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ya, tidak ada satu perintah yang sifatnya perintah syar'i kecuali Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara yang diperintahkan tadi. Oleh karena itu, jika diketahui suatu perkara diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, baik sifatnya perintah tersebut wajib ataupun mustahab, ya, maka itu adalah peribadatan yang disyariatkan yang Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoinya. Juga diketahui bahwa suatu perkara dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika ya, Allah ataupun Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, ya, memuji pelaku perbuatan tersebut. Ya. Jika datang pujian terhadap pelaku sebuah perbuatan, menunjukkan bahwa perbuatan tadi dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti penunaian nazar, ya, penunaian nazar. Bukan akdun nazar, bukan membuat akad nazar. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri al-abrar, orang-orang yang baik, yufuna bin nazar. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar ketika mereka bernazar. Menunjukkan bahwa penunaian nazar ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun membuat akad nazar, ya, ini ada perkara yang makruh. Sebagaimana pada pembahasan nazar secara tafsil, ya, dikarenakan nazar ini tidak mendatangkan, ya, la ya'ti bi khair, ya, tidak mendatangkan suatu kebaikan, karena tidaklah berubah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebab seorang bernazar. Ya. Kemudian Nabi menyatakan wala yustakhraj illa min bakhil. Tidaklah nazar ini keluar kecuali dari orang yang pelit, menunjukkan tercelanya membuat akad nazar. Ya, karena menunjukkan dia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mendapat nikmat. Beliau lanjutkan asy-syarih, wa hadzal naw'u huwa at-tauhidu at-talabi wal qasdi. Dan jenis tauhid ini, itulah tauhid dengan definisi yang lain seperti datang dari definisi Ibnu Qayyim, tauhid talabi, tauhid talabi wal qasdi. Yani pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam at-talab, yani yang dituntut dari hamba, wal qasd, serta yang dituju oleh hamba di dalam amalannya atau di dalam ibadahnya. Ya. Di mana ini tuntut dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Bagaimana dalam firman-Nya yang disebutkan di dalam ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Wa huwa ma'na la ilaha illallah. Di mana tauhid al-uluhiyah inilah, ya, makna kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang disembah-sembah oleh manusia, ya, alihah ini banyak. Tetapi dari semua yang disembah oleh manusia yang benar, yang memiliki hak untuk disembah hanyalah satu. Yani Allah Subhanahu wa taala saja. Di antara manusia ada yang menyembah, ya, para wali, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah sonam, patung, al-awthan, berhala-berhala, baik itu dalam bentuk kuburan ataupun pepohonan ataupun yang lainnya. Ya. Ini berbagai jenis yang diibadahi oleh manusia, ya, beragam, tetapi sekali lagi yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi. Dan jenis tauhid inilah, tauhid uluhiyah inilah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk untuk tujuan ini. Yani agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa anzala al-kutuba, yang dengannya pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Wa arsala ar-rusula bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya, ya, dengan perkara ini, yakni untuk membimbing mereka agar menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka mengibadahiku saja. Mana liya'budun, sebagaimana diterangkan, ya, oleh para ahli tafsir, ya, ai liyuwahhidun, agar mereka menauhidkanku, yakni menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, suatu peribadatan tidak dikatakan ibadah kecuali jika dilandasi dengan tauhid. Ya, karena suatu ibadah yang dimasuki dengan kesyirikan, adanya yang selain Allah Subhanahu wa taala yang disertakan dalam tujuan peribadatan, sekecil apapun ibadah tadi menjadi rusak, ya, sebagaimana digambarkan oleh para ulama, sebagaimana taharah, ya, kesucian di dalam ibadah, ya, apabila dimasuki hadas, sekecil apapun hadas, maka akan menjadikan rusaknya taharah tersebut. Maka demikian pula kaitannya dengan ibadah, sekecil apapun yang terselip dari kesyirikan, ada maksud tujuan dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu dalam rangka untuk mencari pujian dari manusia atau mendapatkan sedikit dari perkara dunia, maka sebesar apapun ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal seorang berhaji ingin, ya, supaya orang menyebut, menjulukinya dengan gelaran-gelaran ibadah tadi, ya, Pak Haji atau Bu Hajah, ya, maka ibadah yang mencurahkan segenap kemampuan, harta, fisik, bahkan waktu tunggu yang demikian panjang, sekarang 13 tahun atau berapa, hanya dengan niatan tadi, tidak ada unsur dia berhaji biar kaya, tapi ingin supaya orang menyebut-nyebut dengan gelar tadi, ya. Sehingga terkadang kita mendapati kalau misalnya menyebar undangan, ya, sebagian manusia ketika melihat namanya tidak ada embel-embel H atau hajir, ya, terkadang mengingatkan yang mengirim undangan, jangan-jangan ini salah alamat. Maksudnya pada dia tahu, ya, itu bukan salah alamat, tetapi kurang apa? Kurang gelar H-nya tadi. Ya, waliyadzubillah. Hanya dengan semata keinginan seperti itu sudah menghancurkan ibadah, ya, yang demikian agung tadi, rukun di antara arkanul Islam. Kemudian ففي هذه الآية بيان الحكمة الدينية الشرعية من إيجاد الثقلين. Maka di dalam ayat ini, ayat ke-56 dari surat Az-Zariyat, terdapat penjelasan tentang hikmah diniyah syar'iyah dari diciptakannya as-sakolain, yakni bangsa jin dan bangsa manusia. Wahia, yakni hikmah diciptakannya mereka, ibadatullah ta'ala wahdahu la syarikalah. Yakni agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak beribadah kepada selainnya. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya di dalam hak peribadatan tersebut. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya. Ya, sebagaimana sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa tauhid ar-rububiyah, ya, tauhid rububiyah, pengakuan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala semata pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini, mustalzimun litauhid al-uluhiyah, menuntut, mewajibkan pengakuan di dalam tauhid al-uluhiyah. Jika seorang mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluk ini kecuali Allah, tidak ada yang menjadi pemilik semua makhluk yang ada ini kecuali Allah, mengharuskan untuk dia mengakui bahwa yang berhak untuk diibadai hanyalah Allah. Oleh karena itu, ungkapan para ulama mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, bahwa pencipta segala sesuatu dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, yang tidak bisa mencipta, ya, tidak memiliki hak untuk diibadahi. Kemudian qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala fil kafiyatish syafiyah. Al-Imam al-Allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, nama beliau Muhammad Ibn Abi Bakar, ya, laqab beliau Syamsuddin. Ya, beliau salah satu di antara murid besar dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang selantiasa mulazamah kepada beliau. Ya. Sampai pun ketika Syekhul Islam dimasukkan ke dalam penjara, ya, karena hasutan, ya, orang-orang yang musuhi dakwah At-Tauhid, ya, kepada pemerintah di masa itu. Ya, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ikut menyertai gurunya tersebut di dalam penjara. Dan beliau baru keluar dari penjara tersebut, yakni setelah sang guru wafat. Ya, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah wafat di dalam penjara. Beliau dalam kitabnya Al-Kafiyatus Syafiyah, atau kitab ini dikenal juga dengan Qasidah An-Nuniyah. Ya, karena bentuknya qasidah, bait-bait syair, dan diakhiri dengan huruf nun. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, fali wahidin kun wahidan fi wahidin, a'ni sabilal haqqi wal imani. Fali wahidin, maka untuk zat yang satu, yani ini maksud Allah subhanahu wa ta'ala, kun wahidan, maka jadikan satu. Maksudnya, ya, sesuai yang diterangkan oleh para ulama yang mensyarah kitab ini, di antaranya Syekh Saleh bin Abdul Aziz al-Syekh, demikian juga Syekh Muhammad Khalil Harras, yani kun wahidan fi qasdika wa iradatika wa tawajjuhi qalbika. Maka untuk zat yang satu itu, yakni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan, ya, dia satu-satunya fi qasdika, di dalam tujuanmu, wa iradatika, di dalam keinginanmu, wa tawajjuhi qalbika, demikian juga di dalam tawajjuhnya, menghadapnya hatimu di dalam mempersembahkan peribadatan-peribadatan tersebut. Jadikan hanya dia saja yang menjadi tujuan, keinginan, serta terarahnya hatimu di dalam beribadah. Fi wahidin. Ya. Fi wahidin. Yang dimaksud fi wahidin, yakni fi sabilin wahidin. Di jalan yang satu. Apa jalan yang satu tersebut? Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, yakni wa huwa mutaba'atul rasuli. Ya, yakni mutaba'ah, sikap mengikut, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini tergabung, ya, pada bait syair ini, ya, syarat-syarat ibadah. Yakni satu, di dalam tujuan ibadah yakni hanya Allah Subhanahu wa taala, ini keikhlasan, ya. Kemudian satu, di dalam cara melakukan peribadatan, ya, yakni mencontoh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, a'ni, yakni yang aku maksudkan, sabilal haqqi wal imani, jalan kebenaran dan keimanan. Kemudian kata beliau Asy-Syarih selanjutnya, wali hadzan naw'i ruknani, dan untuk jenis tauhid yang kedua ini, ya, tauhid al-uluhiyah, ruknan memiliki dua rukun. Kama qala aidan rahimahullahu taala, sebagaimana pula yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam qasidahnya ini, wasidku wal ikhlasu rukna dzalika tauhidi karruknaini lil bunyani. As-sidku wal ikhlas, kejujuran dan keikhlasan, ya, kejujuran di dalam beribadah, untuk tidak beribadah kecuali, ya, dengan apa yang disyariatkan. Demikian juga al-ikhlas, yakni satu di dalam tujuan ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukna dzalika tauhid, rukun dari tauhid ini. Kar ruknaini lil bunyani, seperti dua rukun, ya, dua pokok atau tiang, lil bunyani, bagi sebuah bangunan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu, kata beliau Asy-Syarih selanjutnya, wa qad arrafaha ay al-ibadata biqoulihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah mendefinisikan tentang apa itu ibadah biqoulihi, dengan ucapan beliau, masih dalam kitab yang sama, Al-Kafiyatus Syafiyah atau kitab An-Nuniyah, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul 'ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wash syaitani. Dan peribadatan kepada Ar-Rahman adalah ghayatu hubbihi, puncak dari kecintaan, yakni kecintaan kepada Ar-Rahman, ma'dhulli 'abidihi, disertai dengan sikap merendahkan diri ya, kepada Ar-Rahman tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala, 'abidihi, dari yang beribadah tersebut. Huma qutbani. Di mana dua perkara ini, yakni puncak dari kecintaan dan sikap merendahkan dirinya di hadapan yang diibadahi, merupakan dua kutub ya di dalam peribadatan. Ya. Definisi ini terkait dengan bagaimana keadaan seorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun definisi Syekhul Islam yang sudah disebutkan, yakni ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda ila akhirih. Ini terkait dengan zat yang dengannya seorang beribadah. Sekarang kaitannya dengan bagaimana hay'ah atau hal keadaan seorang hamba ketika beribadah, sehingga dengannya dia dikatakan beribadah ketika ada dua unsur ini. Jadi puncak dari kecintaan dia, orang yang beribadah tersebut, kepada yang dia ibadahi. Kemudian sikap pengagungan dia terhadap yang dia ibadahi, dengan ditunjukkan bagaimana dia merendah, ya, menghinakan dirinya di hadapan zat yang dia ibadahi tersebut. Sehingga ya, ketika seorang secara lahiriah dia melakukan peribadatan-peribadatan, entah itu sholat ataupun puasa ataupun perkara-perkara yang lainnya, tetapi tidak ada unsur ini, yakni kecintaan terhadap yang dia ibadahi, tidak ada pula unsur pengagungan ya terhadap yang dia ibadahi, maka ibadah-ibadah yang dilakukan tidaklah dikatakan sebagai peribadatan. Karena perkara-perkara ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah merupakan rukun di dalam peribadatan. Ya, adanya yakni puncak kecintaan serta sikap menghinakan diri di hadapan yang dia ibadahi. Oleh karena itu seorang mungkin sholat, mungkin puasa, tetapi ada sisi ujub dari dirinya dengan apa yang dia lakukan, merasa bahwa wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ini dan itu dengan ibadah yang dia lakukan, maka hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alaihima falakul ibadati dairun. Dan di atas dua perkara ini, puncak kecintaan dan puncak perendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beredar peribadatan ya, beredar falakul ibadah, yakni orbit peribadatan tersebut, berjalan ya peribadatan tadi, madara hatta qamatil qutbani, dan tidaklah beredar berjalan peribadatan tersebut ya sampai betul-betul dua kutub ini ya, dua kutub ini betul-betul terwujud, yakni seorang beribadah dengan betul-betul dia di atas puncak kecintaan terhadap yang dia ibadahi, demikian juga dia betul-betul menghinakan dirinya di hadapan zat yang dia ibadahi. Kemudian wa madaruhu bil amri amri rasulihi, dan madar yakni poros edar dari peribadatan ini bil amri, yakni dengan perintah, adanya perintah amri rasulihi, perintah dari rasulnya, yakni Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini terkait dengan zat yang dengannya seorang hamba beribadah. La bil hawa wan nafsi wasyaitani. Dia melakukan apa yang dia lakukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan hawa nafsu. Ya, bukan dengan selera, bukan pula mengikuti syaitan. Tapi betul-betul apa yang dia lakukan di dalam beribadah kepada Allah adalah dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan kepada kita Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menggabung ya tentang definisi ibadah, baik terkait dengan zat yang dengannya seorang hamba beribadah kepada Allah, demikian juga keadaan yang harus ada pada diri seorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani puncak dari kecintaan dan pengagungan terhadap zat yang dia ibadahi ini terkait dengan keadaan. Kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait yang dengannya dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang kita baca pada kesempatan pagi ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah untuk pertanyaan pada kesempatan berikutnya insyaAllah.